نسيم حبت علينا من حمال مصطفى نسيم حبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشامها يصلح ظاهر لنا والخفاء يا ختما للنبي في كل حال اكتفى يا ختما للنبي في كل حال اكتفى على قدم سيدك مع أهل الهمام والوفاء هم رجال الأكابر هم هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النجا والصفاء يا حديث جف حالي بالنبي قد صفا يا حديث جف حالي بالنبي قد صفا إذا بدات أين جود الله النفا sebagaimana seorang bayi yang kecil

aku utus engkau untuk kecuali rahmat dan kasih sayangku bagi alam semesta. Tapi hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari esok lebih indah dari hari ini. Allah melimpahkan anugerah di hari esok lebih dari hari ini. Dan Allah menjadikan setiap malam dan setiap hari anugerahnya semakin besar bagi kita. Kasih sayang semakin besar bagi kita. Dan semoga semakin hari kita semakin mencintai Allah. Dijadikan setiap hari kami bertambah cinta kami kepada-Mu wahai Rabb. Rabbi terus kuatkan kami untuk memahami kalimat-Mu man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'a. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Rabbi lebih kuatkan keyakinan di dalam jiwa kami ya Rahman ya Rahim. Kita juga gembira dengan para tamu-tamu kita yang hadir, para hamba yang tidak. Di sini ada Bapak Adim Kesuma Masaribu, pimpinan umum majalah Garda, yang beliau ini mendukung penuh dakwah Nabi kita lewat media. Karena memang media ini zaman sekarang sangat sulit mau meliput hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang membawa kerusakan dan membawa celah bagi muslimin ditayangkan. Kalau acara-acara besar yang adanya zikir, ketenangan pemuda, kedamaian pemuda, mereka tidak mau atau malas merayangkannya. Ini alhamdulillah Bapak Adi Kesuma Masaribu, pimpinan umum majalah Garda, beliau insya Allah menjadi yang mengawali daripada media-media masa yang insya Allah akan mengikuti beliau untuk terus menayangkan. Karena umat ini ikut dengan gaya media masa. Apa yang ditayangkan di media itulah kiblatnya umat. Kalau media masa melihat, masa yang melihat media, muslimin berbuat ini, berbuat itu, maka orang-orang awam benci pada muslimin. Maka oleh sebab itu musuh-musuh Islam tidak mau acara-acara damai seperti ini masuk ke media, karena akan diikuti di tempat lain. Nanti orang bikin juga zikiran pemuda, salawat pemuda, nanti di mana-mana bikin. Mereka takut kalau seperti ini terjadi, maka tidak mau ditayangkan di media masa. Di Bapak Adi ke semua masa itu, semoga dipanjangkan usianya oleh Allah. Keberkahan dalam perjuangannya. Ini guru kita yang datang dari Papua, juga Habib Ahmad Bahar, Indonesia Masawa dan para habaib semua, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Kita berdoa kepada Allah dengan kesidak menutup kita yang diwasiatkan oleh guru mulia kita Alhamdulillah Al-Muslim dan Habib Umar bin Nabil untuk memohonkan ketenangan dan pertolongan bagi muslimin, dan juga munculnya pemimpin-pemimpin yang membela Islam, yang membawa kedamaian, yang mencintai para salihin, pemimpin yang melakukan salat, pemimpin yang membela kedamaian dan pembenahan umat. Kita berdoa bersama-sama hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah. Oh. jalan. Setelah majlis ini saya akan kembali ke rumah pokok di RSCM. Dan jangan risaukan tentang saya, karena penyakit ini tentunya adalah penebus dosa-dosa dan penyucian dosa. Ya. Jadi saya merasa gembira bahwa penebusan dosa diberi oleh Allah hanya dengan istirahat di ruang pertama. Ya, untuk kalau dengan alhamdulillah dengan para abdi dan kemurkaan Allah SWT. Jadi saya sedang diberi kenikmatan oleh Allah. Jangan risau, jangan bersedih. Kita terus berdoa untuk kebangkitan Islam dan Panji Sayyidina Muhammad SAW. Kita mohonkan doa untuk pendayaan kita pemberi Sayyidina Nabi Mustafa Rafas. Kita mohon masyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina fi kulli waqtin rahim wa salli wa sallim ala sayyidina fil mala'il a'la ila yawm al-din. Allahumma ihdina fi man hadaita Allah'a emanet olun.